Ayo kawan kita bersama-sama, dengarkan dongeng tentang negeri kita. Ayo kawan jangan bermain saja, simaklah di acara kita. Belajar dengan riang gembira, dalam mengenali ragam budaya. Kembangkan imajinasimu selalu, dalam dongeng anak Nusantara. Selamat berjumpa anak-anakku, insan edukasi yang Bunda cintai. Apa kabarnya nih? Sehat semua? Baik, kali ini Bunda akan mengajak kalian untuk mendengarkan dongeng yang sudah Bunda siapkan. Dan dongeng Bunda kali ini dengan judul Asal-Usul Banyuwangi. Di mana anakku? Di mana? Siapa yang menculik anakku? Siapa? Siapa yang menculik anakku? Ibu yang tega membunuh anaknya tidak pantas hidup. Tidak pantas. Kanda, jangan Kanda. Kanda jangan. Kanda. Anak-anak, apa yang kalian dengar tadi? Iya, itu tadi adalah Patih Sidapaksa dan istrinya yang sedang dalam masalah. Lalu, apa ya masalahnya? Anak-anakku, dahulu kala hiduplah seorang raja yang bijaksana di kawasan timur Pulau Jawa. Ia sangat disegani dan disayangi oleh rakyatnya. Negerinya makmur dan sentosa. Rakyatnya pun hidup berkecukupan. Anak-anak, seorang raja dalam menjalankan tugas kenegaraannya dibantu oleh beberapa orang patih. Salah seorang patihnya yang cakap dan setia adalah Patih Sidapaksa. Patih Sidapaksa, selain cakap, dia juga memiliki wajah yang rupawan. Perawakannya tinggi besar dan gagah, serasi sekali dengan kecantikan sang istri. Tapi anak-anakku, rupanya Ibu Patih Sidapaksa tidak menyukai menantunya, karena sang istri bukan berasal dari keluarga bangsawan. Nah anak-anak, karena kebencian Ibu Patih Sidapaksa terlalu besar, ia ingin sekali memisahkan anak dan menantunya dengan berbagai cara. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Ibu Patih Sidapaksa pergi menemui raja. Dengan lemah lembut, ia membujuk raja agar memberi tugas pada putranya untuk berburu ke hutan. Wahai Paduka Raja Junjungan Hamba, akhir-akhir ini hamba melihat putra hamba tidak pernah pergi bertugas keluar istana. Ada apa dengan anakmu, Ibu Patih Sidapaksa? Apakah dia tidak senang berada di lingkungan istana? Bukan begitu. Hamba perhatikan, ia sering termenung akhir-akhir ini. Ya mungkin ia sedang bosan, Paduka. Bolehkah hamba menyarankan Paduka untuk mengirim anak hamba bertugas jauh di luar istana? Jika raja mengirim anakku keluar istana, aku yakin aku dapat memisahkan anakku dan istrinya dengan leluasa. Ya, aku yakin aku bisa memisahkan mereka. Baiklah, Ibu Patih Sidapaksa. Demi patih kesayanganku itu, aku relakan kali ini dia bertugas di luar istana. hasratnya sudah terpenuhi, Ibu Pati Sidapaksa langsung pamit. Raja yang tidak mengetahui maksud jahat perempuan itu lantas memanggil Patih Sidapaksa. Dengan bertanya-tanya, Patih Sidapaksa datang menghadap raja. Ada apa Paduka memanggil hamba? Adakah tugas yang harus hamba kerjakan? Patih Sidapaksa, sudah lama kau tidak aku tugaskan keluar istana. Aku yakin kau sudah rindu suasana mengembara. Tugas apapun dari Paduka, hamba pasti mengerjakannya. Patih Sidapaksa, akhir-akhir ini permaisuriku selalu memimpikan tentang sekuntum bunga yang indah. Bunga itu berada di Gunung Ijen. Maukah Patih mengambilkan bunga itu untuk permaisuriku? Di Gunung Ijen, Paduka? Benar, Patih. Apakah Patih bersedia? Tentu, Paduka. Hamba akan pergi mengambil bunga itu. Mendengar perintah itu, Patih Sidapaksa sangat terkejut. Sebenarnya ia ingin menolak, tapi hal itu tidak mungkin ia lakukan. Sebagai abdi yang baik, ia harus menjalankan semua tugas yang diberikan rajanya. Anak-anak, setelah itu Patih Sidapaksa langsung kembali menuju ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, ia terlihat lesu. Sesampainya di rumah, ia langsung mencari istrinya. Sang istri terlihat berada di taman belakang sambil duduk menyulam. Dinda, apa yang sedang kau lakukan di sini, Dinda? Kanda, Kanda sudah pulang. Maaf, Dinda tidak menyambut Kanda. Tidak apa-apa. Engkau pasti lelah. Bagaimana keadaanmu? Apakah anak di kandunganmu itu menyusahkanmu? Tidak, Kanda. Justru Kanda yang terlihat lesu. Apa yang terjadi, Kanda? Patih Sidapaksa kemudian menjelaskan tentang tugas yang diberikan raja kepadanya. Patih Sidapaksa resah karena istrinya akan melahirkan. Mengetahui hati suaminya resah, sang istri mencoba membesarkan hati suaminya. Akhirnya, hati Patih Sidapaksa terasa ringan mendengar perkataan istrinya yang menyejukkan. Ia pun percaya sang istri bisa menjaga diri dan calon anaknya. Keesokan pagi, Patih Sidapaksa sudah bersiap-siap. Ia pun berpesan agar sang istri menjaga kandungannya dan menjaga rumahnya dengan baik. Kemudian, Patih Sidapaksa berpamitan pada ibunya. Ya, pergilah anakku. Aku akan menjaga istrimu dengan baik. Baik. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, aku bisa pergi dengan tenang. Anak-anak, beberapa bulan kemudian, istri Patih Sidapaksa melahirkan seorang anak laki-laki. Betapa gembiranya hati sang istri. Dengan penuh kasih sayang, sang istri merawat sang anak. Sampai suatu hari, ketika anaknya tengah tertidur lelap, istri Sidapaksa pergi mandi ke pancuran. Melihat kepergian sang menantu, ibu mertuanya langsung berpikiran jahat. Aku bisa membuang bayi itu. Kemudian aku akan mengatakan pada Sidapaksa kalau istrinya telah membuang anaknya. Ya, Ya, dengan begitu Sida Paksa pasti akan marah dan ya kemudian pergi, dia akan pergi meninggalkan istrinya. Dengan mengendap-endap, sang mertua masuk ke kamar, mengambil sang bayi dan membawanya pergi menuju sungai yang sangat deras. Airnya keruh dan bau. Tanpa membuang waktu, ia melempar cucunya ke sungai dan secara perlahan tenggelam. Sang mertua cepat-cepat menuju ke rumah agar tidak ketahuan. Mana anakku? Mana anakku? Anakku hilang. Siapa yang menculik anakku? Siapa? Anakku, di mana kau nak? Anakku hilang. Istri Pati Sida Paksa berusaha mencari anaknya kesana kemari, tetapi tetap saja tidak ditemukan. Kemudian ia keluar rumah dan bertanya kepada semua orang, tapi tetap saja tak ada yang tahu. Pati Sida Paksa pun pulang dari tugasnya dan menuai pujian dari sang raja. Tapi sepulangnya ke rumah, sang patih mendapat hasutan dari ibunya bahwa istrinya telah membunuh bayinya. Pati Sida Paksa terbakar emosi dan mencari sang istri, kemudian menumpahkan amarahnya. Perempuan kejam, kenapa kau tega membuang anak kita? Kanda, dengar dulu Kanda. Dengar dulu Kanda. Tidak perlu, aku tidak mendengar alasanmu. Seorang ibu yang tega membunuh anaknya tidak pantas hidup di dunia ini. Ia harus mati. Baiklah Kanda, kalau Kanda tidak percaya lagi kata-kata Dinda, Dinda rela mati. Usai berkata, istri patih Sida Paksa menuju sungai yang airnya deras, keruh, bau. Kemudian ia menceburkan diri ke dalamnya. Sebelum tubuhnya hanyut ditelan air, ia pun berkata, Kanda, sebelum Dinda mati, dengarkan kata-kata Dinda. Jika air sungai ini nanti menjadi semakin bau busuk, berarti Dinda memang salah. Tapi jika sungai ini menjadi harum, berarti aku tidak bersalah, Kanda. Tiba-tiba, air itu menjadi harum dan jernih. Sang patih pun menyesal. Namun, semuanya telah terlambat. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari sungai bersamaan dengan bunga menyembul dari sungai. Ayah, akulah anakmu. Ibu sama sekali tidak bersalah. Nenek yang melakukan perbuatan kejam itu. Sang patih menjadi lunglai dan menangis. Sementara itu, air sungai yang keruh tadi menjadi jernih dan wangi. Dan warga pun menyebutnya Banyuwangi. Nah, anak-anakku yang Bunda cintai, bagaimana cerita tadi? Hikmah apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Iya, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain jika tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Karena kita pasti akan menyesal sesudahnya. Nah, ingat ya pesan Bunda hari ini? Selamat berpisah dan sampai jumpa.